Kocer Community juga ada Wiwi Sakita Jupalapa. Kita goyang bareng-bareng Kocer Community. Si Raja-Raja Sawer. Buat yang nyawer ke depan, yang gak nyawer ke belakang. Yeah.